Yang lagi galau, Love Grace Dragon, serem Maria. Saya pengen dengar suaranya semua ya, yuk. Cinta itu buta dan jeli, tak melihat, tak mendengar. Namun datangnya dari hati, tidak bisa dipungkiri. Mau bilang seramannya emang istimewa. Gak aja. Apa-apa kok.